Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'an wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para orang sedaya, alhamdulillah. Saat ini kulawan panjenengan sedaya nanti pinten-pinten nikmat rahmat saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sugeng kulawan panjenengan sedaya saged sareng-sareng saking rawuh nempal ing majelis menika. Mugi sedaya menika dipun caket dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan. Dan mungkin-mungkin agar kita sesarangan naos agar kita nanti ilmu yang tak manfaat di dunia wal akhirah. Para bapak, para ibu, para naos tuyo, moga kita sarang-sarang naos tua kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wamsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim وجعلني وجيها الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسان الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 86 baris sampai pilihan dosa. Ini kisah-kisah lampahanipun para aulia yang terkenal. Enggak, ternyata para aulia mereka tetap merhatosakan auratipun. Bahkan dulu iya teman-teman ditingali soal Junaidu Syah Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, terkenal di pembahasannya Sayyidu Sadatul Ta'ifah As-Sufiyah, termasuk istilahnya tokoh-tokoh kelompok tasawuf namanya Syekh Junaid. Dipuntingali wafiyah dihilang iku tetep ono ing astane Syekh Junaid apa sabhatun tasbeh. Syekh Junaid ini nggih ngikuti-ngikuti betul tasbeh, padahal pun wali terkenal karo main pun terkenal sangat. Akhirnya enten sing protes kan jadi takon. Fakila mongko diucapakan lahu maring Syekh Junaid, Syekh, anta ma'asarofika tak hulu biadika sabahata anta ono tautai panjenengan ma'asarofika sertane umul yo panjenengan. Ana to iku tak kudu ngalap panjenengan biadika kelawan asto panjenengan ngalap sakatan ing tasbih. Teh. Napa sok njenengan sing pun kados wonten mulyane tegese cara ora usah tasbih atine wis mlaku. Ora usah tasbih atine wis dikir terus. Masa kesenangan kita tasbih saja. Jawab pun terus betul. Pakola mau jauh sebab saya cuit. Maaf, ya mesti tak. Ya mesti tak. Mereka apa? Satu bu, sababu, usli nabi. Sababun, sababun wasola nabihi ilama wasolna lana trukuhu abada. Sababun utawi sarana lantaran. Wasolana kan bisa nekaaken apa sabab naing kita bihi kelawan ma kelawan sabab mau ilama maring makom wasolana kan bisa temeka sapa kita ing makom mau iku lanat ruku ora bakal ninggal sapa kita hu ing sabab abadan selawase ya mesti tanggo to sing marahi aku sampai aku itu istiqomah iso zikir iso macam-macam iki gara-garane aku sering nyekel tasbih iki. Dhumpung sapa iso kok tasbih iki tinggal iku lha ya ora apa-apa. Wong dinggo seksi. Dinggo seksi kadang-kadang tiyang niku ngoten iku. Soale sak sak enten nggih. Tiyang niku sing apa? Nyambut gawel, dia ni nyambut gawel ni kapitan apa? Dia kalau sugih nyambut gawel kapitan orang jilan, jilan ni pun dari hilang barokah. Mungkin tak umumnya kalau sampai ni tak kelaten. Dia ni kapitan nyambut gawel dah dolar. Saya itu buka toko kau gede, larnya di tinggal. Kalau itu jenenge habis manis sepah dibuang. Orang yang ini anaknya manis pun berada di kandung sepah itu. Kudune lan nek kudu ngerti kawitane lho nggih, kawitane piye piye. Lah kawitane piye dal kawitane belajar zikir kanggo tasbih. Ya sampe wis iso zikir ya tetep nggawa tasbih kudune ngoten. Iku tamine tata krama. Tata krama. Ora kok wajib kanggo tasbih mboten iku ora soal wajib mboten wajib. Hitungane wis hitungan rasa lho nggih. Ora tega aku ninggal tasbih mergo kawitan sing ngeterno aku. Tasbih iki sing ngeterno aku musul ning gone makom sing saiki tak rasakno iki mergo lha aku belajar dhewe nang tasbih. Paling ora. Nun sewu lah bapak-bapak niku upama nun sewu niki conto mawon. Kok sampean rabi. Setelah bojo sing pertama niku ora iso nduwe anak. Ya. Ora iso nduwe anak, tapi lha nyambut gawe sregepe ra karo. Ngewanginya berjaya sama itu nungsan jempare loro macam-macam di TKP bareng sehidup semati adalah sudah sukses terus buju sama merintah deh sama sama lah kepengen anak aku terus rangwe sama iso gak lagi anak sama itu sama rabion rabion tak urusannya gak aku cuma amat gak aku cuma biaya ini sama rabion lah buju sama beri anak duh. Apa tak lek wis rabi tenan. Terus duwe anak. Terus bojo sing rabekne niku dipegang. Lha awak perasaane tenan kok kenapa perasaane sing duwe perasaan menungso lah ya ora mentol. Nggih to? Malah ya perlu niku sing upama duwe anak tenan malah anake sering digowo ning gone bojone sing ngomong rabi niku nggih. Lha niku nuwun jauh lho niku. Ibarate ngoten. Lah kula sampean sing sering kan ngoten niku supaya wis rumong saya sudah karomah, maka wis dukur anak wong wiridan sini gak apa wiridan ini, wiridan aku cacik ini sore gak aku ya pegang ke wiridan iya dong aku malah gak usah juga sini terkenal wiridan cek pangkat bawa tasbih senang aja nurah usah tasbih rita insya Allah hati ini ya wis jalan ini ku wakanalan Allah sopoh saya jenek iku ya dulu mlebu sapa sajine kula yaumen ing dalem saben dina mlebu kanu tahu ing tokone sajine dadi sajine iku mesti pun seorang ahli tasawuf tapi nyambut damel dadah toko Gendinten yang buka toko, beteng toko mereka, dodolan. Mboten. Tapi ewa semanten kok terus sibuk ngurusi toko ini mboten. Tenggene toko ini mboten, sing getang sing dikei selambu mboten. Wayus bilulan nglembrehaken toko sejunet asitroe, satir ngaling-ngaling. Nek pasepirane sing tuku. Tah apa to mriku? Wayus ali lan salat toko sejunet. Pirang rakaat? Lah salat. Arba amiati rokatin patang atas rokaat. Jadi dodolan yang toko orang oleh bati tapi oleh salat patang atas rokaat. Asal apa betul? Terus salat bapaknya syaratnya sana orang kudu ning masjid. Bapaknya mbone suci, lambene suci, sandangannya suci, lambene suci, awake suci, itu kan ya syaratnya. Jadi namun saya saran nanti di kantor yang resik-resik ini mulai nek sing bakul sing bakul terasi bidak ora enek satire ngono terus salah ning dhuwur terasi nang malah ora karo-karuan ngono. Ya lek pamane pengen nglakon ngene ning kantor sing pundi sing kira-kira mungkin kan iso salat mengapa tidak. Betul lho ya. Yo salat duka oleh wae wae teng kantor kok nek wis dadi nyun saya dadi direktur kan urusan sembarang kali saya tertarik. Nggo kan ada tanda tangan teman-teman. Jadi nganggur kena temu ngelamun salat ada. Ketahui kalau di kantor, tapi tiba-tiba salat makan atau serakah. Dan saya juga nih ngoten. Ketahui kalau di toko, tokonya pasti tak pakai payu. Tapi salatnya kan terus oleh petangan tu. Ini gue lebih larang tu bang payu. Dan kemaya ujung di kondur sopo saya juga ilah baik ini marin dalam memangnya. Ini ngoten ini gue pendamelannya. Apa terus rezeki ini sudah oleh tak pakai payu. Entah kan ini pun tak amanah yang dilakoni ngoten nang duwe toko karo gelem dikai toko ya dibukai ngoten Pak Hon. Ya dene nyatane ora patek payu tak tinggal salat itu tenan ngono. Dene mungkin nek wong kula nuwun ya nek pancen sabar segini lah ya ngenteni. Ora sabar ya ben ora kok terus ana wong kula nuwun ba tunggal terus salate dibatalno ya ora. Nah dene apa meneh sama nglakoni iki ora kuat ya aja ditiru. Sama tiru tenan lho wah ijo. Wong niki nyontokno mboten kok soal napa nekat ora payu obet tapi nyontokno ternyata orang sebesar Syekh Junaid yang sudah terkenal auliaullah seperti itu ternyata isih sempat numpuk-numpukno ngamal saleh sing jenenge salat jumat itu lho. Ora kok berarti wong nek wis dadi wali gedhe karo mah salat jumat di ora direken itu. Jadi ojo ojo gua nganggu alasan soal kedudukan kaatian nek ninggal ngamal ya ngomong lah langsung ngono malah enak. Terus kok ngono iki jenengan kok mboten salah sunat iki. Aku kok pinter salah sunat ora perlu. Duku malah ngono sing muni ngono wis kandha wis ning cara salah kenapa. Sama salah dhisik wis aku ora salah seneng malah jujur malah enak. Lah kok jar ngono lak nututi sampean. Isin aku mosok diayu ora salah sunat. Akhirnya salah sunat sebagian kawitan isi-isi mripe. Okay. Waruya lan tau ditingali sapa sejune diimpekno murid-muride waruya lan diimpekno sapa sejune badhe wafat ing sawise sedane sejune fil manami ing dalem dudu fakila mongko ditakonaken mongko ditakoni sapa lahu sejune njero mimpi niku muride enten sing saged panggil kali sejune. Terus muridnya tanggap, mau faalah bau tika, mau kami nopo niku faalah harus memperlakukan sopo logu sopo tika kelawan panjenengan. Saya, jenengan pun sehito pun pengalaman kubur, kali kusi Allah diparingi nopo sama saya. Tadi kita nasib jenengan terus pun dikabari pengalaman akhirat. Fakola mau menjawab, sopo saya juga. Tohat tilkal isyarat, bapaniat tilkal ibarat. Wa ubidat tilkal rusum wa ghabat tilkal ulum wa ma nafa'ana illa rukai'atin kunna narka'uha bisahar. Tohat was sembuhat tohat was abjur lebur apa tilkal isyaratu mukono-mukono petunjuk. Kok isyarat itu nek omong-omongan tok. pengajian-pengajian tentang tasawuf, tentang amal ning alam kubur iki enek gunane. Ning kuburan apa gunane omong-omongan? Ngoten. Wa faniyatan wasirna apa tilkala ibaratu ngono-ngono tembung-tembung sing neko-neko. Tembunge wong tasawuf ora sok neko-neko. Wa ubidat lan mesti di napa mun di dilebur di busak cara-cara tulisan teng kertas wis direnyet-renyet wa ubidat lan mesti renyet-renyet apa tilkar rusumu mengkono-mengkono kira-kira tulisan wa ghabat lan mesti disamar apa tilkal ulu mengkono-mengkono ngelmu. Ternyata ngelmu sak tumpuk sebelum tahu tak ulang wong-wong. Isarah-isarah neko-neko sing tahu tak ngelmu ulang wong-wong. Omong-omongan neko upru sing tahu direkam bareng kau garate ngaten ya. Ibarat anak gunane. Ning kuburan anak gunane. Sing ana gunane iki nek sithik banget wa mana maaf. Panorami gunane nak ing ingsun apa iklaku kaya aku nek kejaba mung rekaat sithik. Kuna kang ana sapa ingsun iku narka usah lak sapa ingsun ha ing rakaat disahari dalam waktu sahur. Iku waktu sahur itu ikhlas tenan. Nek sing mulai ku mulang kakean sing delok rumah aku mamer wong sing delok. Pemene dang direkam iki ya lha pikirane ora kok ngaji pikirane sapa sing ngrungokno wong dura ya iki sok itu mukase tak kaya ora lho ngono barang iki niku dadi wis ora patek ikhlas gitu lho. Dadi malah gak ana manfaate wis madul-madul. Sing migunane pancen ngamale dhewe sing dilakoni pas waktu sahur. Kuwi migunane aku mergo pancen ya lek nglakoni wis bener ora nek sing delok insyaallah kuwi sing ikhlas. Berarti napa? Ternyata ngamal apik sing dilakoni ajek. Ngerti lho nggih. Walaupun sepele tapi dilakoni ajek, justru niku sing kena dikutang kecageran. Lah maksudku kuwi dikedhi miliaran triliunan tapi nek cerita tok apa ya nek kena dikutuku. Dan zaman cerita ngitung anu pokoknya itu pak konsep punya budaya ini pak pokoknya zaman ini wedus agar wedus ini ku zaman ini sudah lembut tenan bahkan ini ku manak lima sekian tahun dan zaman itu wedus satu harus lima pun satu lima ratus wedus jadi wedus ini sih kok harganya paling telung ratus di penuh lima ratus yang telung ratus saya pun lima ratus mau kata lho pak jadi ini zaman ini selalu mau raji ini wanu tapi ini cerita tak. Mungkin yang diceritani memang rumah raca. Abu Yusuf rumah kasih benar. Yang buat yang sing manfaat itu tu mandang. Cerita ni yang buat manfaat. Nanti gimana benar ni kau cerita cerita isalah isalah itu tu merek benda ni. Sing anak benar ini tu mandang. Mana sak jadi lek ngaji ni tu si tandang. Mana jadi gendek ni usah ane apa apa. Gila. Tapi orang biasanya banyak yang berbuang itu senang aneh ngerti niku. Terus gendek itu malah anak yang kayak kan malah anak yang ngandangnya belas. Yang penting-penting buat menawa yang merungok lo yang diingi di nandangnya sike. Yang merungok lo saat ini anak yang nandangnya sike. Buat menawa di rungok lo terus sesuai yang nandangnya ake. Kalau membaik bapaknya anak salah senandangnya buat menawa itu ini gelap. Iya tak? Ya khusnudun mawon ya khusnudun mawon. Bukan ini manfaatnya ngerti mawon ya. Tapi serasa kebanggaannya teman-teman. Niku. Wahaka lan cerita sapa Abu Muhammad Al-Hariri, Syekh Abu Muhammad Al-Hariri. Radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Syekh Abu Muhammad Al-Hariri, kuntu ana sapa ingsun iku indal Junaidi, ana sandinge Syekh Junaid radhiyallahu anhu. Fi kalimazihi ing dalam tingkah arep sedane Syekh Junaid. Tadi kalau saya cuma taruh sedo ya aku mumbun. Bahkan alam Allah apa sedo ini ku yaumal jum'ati dina jum'ah. Wa yaumal nairus lan dina ini tahun baru. Aku cek kelingan, sedo ini pas tahun baru, ketepaan pas dina jum'ah. Aku mumbun itu. Wa huwa narita saya cuma. Iku ya kera'ul Qur'an. Maca sapa saya cuma Al-Quran ayat Qur'an. Bakal tama maka bisa ngatamakan sapa saya cuma. Jadi wis gerah menar sedo iki lho. Sik sempat-sempate maca Quran sak katama. Bicara aku wis kelorone ngene yo maca Quran. biasanya lah orang loro khatam, bisa loro malah dibuat karena dia loro kabel gak akan baca Quran, baca sunat buat malah baca Quran. Bagul itu maka matur sopa yang sun fihazihil khalah ya Abul Qasim, fihazihil khalah yang dalam iki tingkah Arab sejo sengsoro loro ngeten iki ya Abul Qasim, ya Abul Qasim ini dibuat terus ini napa saman si ober baca Quran. Tingkah pun koyok ngeten iki mosok jenengan tesih baju maca Quran. Faqala maka dawuh sapa sajine, wa man aulami bidzalik wa huwa za yutwi sahifati. Wa man utai sapa iku aula iso mbelani, iku iso mbelani sapa man meni kelawan saking ingsun bidzalika kelawan mengkono-mengkono maca Quran. Wa huwa za yutwi sahifati wa huwa utawi kelakuan iku zaiki lho yutwi wis nglempet apa za nglempet sahifati ing catetan amal ingsun. Lha sapa sing ingsun jamil iki delok catetan amalku karek kurang sithik iki. Lah iki lek sisane catetan amal terus sisine ora maca Quran lek eman-eman ngono lho karek. Iki catetan amalku kurang sithik, umurku wis kurang sithik. Mulane tak isani maca Quran. Wis ora usah maca kejagongan, aku tak maca Quran ae. Nah, mulane sing apik kok nilai wong mati, wong asing sedo, ono nemen wis ora usah jagongan, ora usah ditangisi langsung jak wiridan muni Allah, Allah, Allah, wis nemen ya. Aja kok malah tak nyebut, malah but. Mergo lek wayah ngoten niku sak ketandake muni ngoten lho. Kalau muni ni lebut lebut tu muni lebut lebut. Soalnya muni Allah Allah, kalau kenyerak lah Allah Allah. Terus maksudnya apa cerita ni? Ini ternyata orang sebesar Syekh Jahed itu isek kafir maca Quran. Sibuk ya apa? Jadi orang manusia loh, orang pun makrifat, orang pun mukasapan itu malah sibuk. Mereka tanggung jawabnya aku, tapi ternyata isek kafir maca Quran. Dan kalau sampai nanti suruh ke api ukur-ukur nama liatnya ditinggal ya lah dan ini lah usum mau meninggal ini ini di isi sepeda hontel itu tanah jika sergup itu usah sepeda hontel malah gak tahu tahajud mereka apa dianggap gak sepeda hontel itu hasilnya tahajud kalau ya weh ya kan berarti regannya tahajud ini sepeda hontel ini wa isa jokon ni salat hajat sering salat hajat rumah Allahumma atina sawjatan hasanatan jamilatan sholihatan wa isa jokon dungane ngono ngrupane salat tahajud salat hajat dungane ngono bisa dibojo ora tau ora tahajud itu keturunan apa terus salat hajat salat tahajud mung sekedar rembi golek bojo nek ngono Gusti Allah mbok anggap gagal. Yang perlu terjadi ku wirid itu terus dilakukan, yang perlu disepeleknya. Kalau dulu bisa mengapa sekarang tidak lah nanti dah. Anu bisa ni kesan ibu ya lah. Sibuk sibuk ibu itu lu sibuk apa? Lek kau dulu alasan, alasan dulu aje gampang. Tapi lek kau berakibat dari tidak melakukan wirid itu ada akibat yang enggak seru. Yo jangan lah nasopo-sopo lo. Dong banyak terus diterang kata dia mengenai ini. Pilih padang ini badan itu diwi-diwi. Enggak. Nenek sama ni so duit lampu neng latar padang, neng arah rumah padang. Terus macam-macam neng apa ruang tamu padang, neng kamar padang, neng pawon padang lagi sana. Nah tenang pas kapan penting no lampu sih neng latar tak? Jadi ini nyenani awak lo diwi. Kenapa sih buat sergepi kok sih bisa langgung tak? Itu lah ibaratnya lampu-lampu yang kelatan. Dan si lampu yang jeruk kamar kok nambah urut no. Namun kok padanya hikir, padanya wiridan, padanya salat mungkin. Itu lah ibaratnya padanya teng kamar kok ya. Padang khusus. Jadi waktu lampu musim yang kelatan saya ubat 10 ubat. Tapi sih lampu musim yang jeruk kamar 5 ubat. Ini mau cekur anak orang dadar-dadar. Mulanya dia kau jadi, kanu awak coba terus, alah lampu kau sepadan, ngaji kau sudah dingin, apa sudah padan ngaji itu timbang lampu nawang bangui, iya bener, lampu le padang sapa lek padang lewatan mergo didelok wong akeh. Lah nek padange wong iku padang ning kamar terus sampean ora melok duwe sing ning kamar kuwi ora dimlukne. Apa ya muruk? Wis ra celakamu padang lek lampu njero kamar peteng ngidai anakmu dhewe apa ora ada. Mbok bar peteng lampune kamar. Tegese napa? Senajan oleh mau ngaji padang, wong liya iso ngrasakno ngajine. Pemene disiarno pisan. Iku lak padange siaran padange ngaji. Lah nek kowe dhewe ora gelem nglakoni, atimu dhewe ora gelem zikir, atimu peteng njur kumpul takabure koyo ketok. Bener lho, ngene niku lho dhewe lho. Bener di rumah lho ya, ketepaan. Jadi mboten kena ya bandakno. Napa ninggal murid karena dia membandakan apa yang sudah bisa dilakukan selama ini yang lain. Lain-lain. Padane sedekah gak padha karo padane zikir. Padane zikir gak padha karo padane tawadhu. Padane tawadhu ora padha karo padane bekti wong tuwa. Padane bekti wong tuwa gak padha karo padane bekti bojo. Aja kok salah bojoku bodho ae kok. Cek pinter aku paling ya padane aku. Weh kok dhisik. Padang sing sampean lakoni mergo sampean pinter iku lak padang oleh golek ilmu. Lah padang bekti bojo iku dhewe ne. Sing ora padha ne. Maten. Panjenengan lho. Tak niku pamane sampean mendek duwe mobil, bane gembos. Mobil bane gembos. Sing dibutuhne padange senter apa padange alun-alun? Padange senter. Delala sampean lek gembos niku teng pinggir kali. Terus sampean bandakno, aku dikenali saka padange alun-alun. Ora usah bawa senter. Ngeremehno senter sampean. Ibuke pengusaha gembos pinggir kali butuh senter. Padahal ada. Mulane ora usah kesusu disepelek to. Sampai saya Ibnu Athaillah lah ngelingne napa niku wau layas tahkirul wirda illa jahil. Ora enek sing wani ngeremehno wirid kejaba wong sing banget bojone. Ini pun mesti. Sampeyan bandingno, bisa junet sing pun karwan koyok ngoten mawon. Sampai asing situ saya tetap ngatamne Al-Quran. Waqala Abu Hasan As-Sarraj. Waqala lantau sepuluh Abu Hasan As-Sarraj radhiyallahu anhu. Zukira ditutur. Diceritakno. Indah Junaid itu nasan di Indonesia Junaid. Sopo yang diceritakno ahli ma'rifati. Fungsi ahli ma'rifat billahi ta'ala kelawan Allah Ta'ala. Enak uang dicerasani. Yang ngerasani saya Junaid anu saya. Nek yen tentu yang makrifat yang muka safah. Sajere ana wa mayurauna. Wa mayurauna lan ora padha. Ora padha mreksa sapa alul makrifat. Hu ing ma menal awrodi saking kira-kira wirid wal ibadah silat kira-kira ibadah bakda malah topahumullah bimna karamat sa'usayyanto marini kawalasan hum ing ahli ma'rifat sopoloh gusoloh bimna karamat karamat saking kira-kira karimat karamat balen ini nah mana ini wau keliru nih wau kalau mana ini orang lah ngerti zukirat itu tur indal junaid yono sandingnya saya junaid apa yang ditutur, yang diceritakan ahlul ma'rifat billah yang ahli ma'rifat billahi kelawan Allah Ta'ala wa malam bara yura unakan kodoh mereksa soko ahlul ma'rifat bu'engmah minal awrodi saking bura-bura wirid wal ibadati lan bura-bura ibadah ba'da malah tofah sa'use yento paring kanugrahan kan lembut humeng ahli ma'rifat sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan ma rupane menawa karomati nyatane saking pira-pira karomah ngeten maksude santri-santri Indonesia Junaid iku cerita-cerita cerita-cerita tentang Indonesia Junaid ngoten santri-santri itu cerita lah iya ulama-ulama kiai-kiai iku lho piye to ngus karomah wis hebat kaya ngono dhewe wis ma'rifat wis rahasiane macem-macem rahasiane takdir wis ngerti padahal dhek ya ngerti lek muridé ngono arep ana sing apa yang dinilai padahal dia ngerti lah aku ke swargo mesti ini semarifat dia ini lho kok ijik ini badan gedung kalau yang menunggu lah apa murid-muridnya dimuni wajib murid-murid dimuni wajib akhirnya saya juga jawab kalau apa kalau mau jawab jawab soal Junaid itu saya Junaid al ibadah itu utawi tumandang ibadah alal arifina ing atase kira-kira wong sing kenal Gusti Allah iku ahsanu luwe bagus minat tijani tinimbang saking mahkota ala ru'usil muluki ing atase kira-kira sirae para-para pira ratu mergo ibadah itu kebanggaan mereka wong sing makrifat ing Allah ku bangga banget lek iso ibadah mereka rumangsa ndake akrab ning Allah karena ibadah ini. Dan terus oleh kalomah ibadah ditinggal. Ya padha karo enek ratu wis kasil dadi ratu terus mahkotane dibuat ning kuwan. Lah ora bener. Padahal ibadah kuwi mung wong sing ahli makrifat luwih bagus nilaine katimbang mahkotane raja. Lan ngoten. Upama enak ngantai enak ngantai terus dikuatir ngambil kuluk pada mata dia terus coba dia jari apa gunanya kuluk-kuluk barang yang yang penting kalau ngelawani bujuku terus kuluknya dibuat ya panggil betul kalau orang sana ini rita yang manggul barija pada bangga jadi bujuku tak pengen kan anak ngantai nak muli ngono karo dukune diapake. Karo marane diseneni to nggih. Dadi senajan wis barija, panis bakal bilune kahaha, bojo tetep mesti dadi bojo. Tapi tata krama manut katangane marane tuwa, bahwa dia di situ harus ketemu bojone neh, sisir bojone anak 3 jam, ya kudu gelem dikai kolok diwedhaki dibane si barang. Tani ngono. Atau rumah ini coba, lah apa gunanya mengatakan jika itu kemuliaan orang tua apa kemuliaan? Dari jika ya anak yang pernah lakukan mulia timbang lumpur yang kuadil asal, prinsipnya itu juga asal betul kena lumpur yang kuadil itu perintahnya orang tua lah kanana ini soal kue kue soleh bujuk anak yang orang tua mulai itu soal dia kue gak ada yang jika kamar ini masalah kok jejer bujung ini kuatir gue ini jobo ini saya cilakon ini ini soal gue lagi aroma ini urusan peparingnya Allah ngerti gak? Tapi bahwa wirid yang kamu lakukan itu memang tugas tugas karena peparing kok jadi padahal ngerti wakala landa sopa Abu Bakar al-Attar Syekh Abu Bakar al-Attar hadar itu makanya sahabat yang sun al-Junaid al-Junaid tak yang sah Junaid indah mauti malikannya Arab Sego di jamaatin yang dalam sah rombongan dan ashabina sahin kura-kura konco kita dan sah Junaid Arab Sego itu tak sambang ini karo konco-konco aku nyambang karo sah rombongan konco-konco para aina mengkontingali sahabat kita Buen saya Junaid diksi ditinggali koi dan engkang pinara gerah itu pinara yusolli hale sholat soko saya Junaid wayud milan nekuk soko saya Junaid rijelahu engsi kile saya Junaid ida aroda berkalan yang resana soko saya Junaid anjah juga jentos sujud soko saya Junaid karena panjang pun gerah nemen sholatnya kale pinara yang resana sujud niku wis kudu napa kudu ditekok ya kaya wong sujud biasa niku senajan napa salate kalih pinara tapi nek sujud ya kaya umumnya sujud iki model ditekok mboten ora kok mesti duwe alasan wis rekoso ora usah sujud ora bangga ya dan falam yazal mongko terus menerus sapa sih jireh niku kadhalika kaya mengkono-mengkono salat hatta kharajat sehingga metu apa ruhu roh menerjelehi saking sikil lorone sejune sampai krosok lek jawane sing ning sikil wis mulai gringingen terus. Mulai tak nek diubah ta. Akhire napa? Fasakulat moko bajur abot alaye ngatasé sajune apa harokat umah ngubah-ngubah no sikil loro. Padahal itu sebenarnya iki proses rajin sedo. Niku lho wis kok kene nyawane. Dituti iki, Pak. Eh sak ngono kok salate ora usah. Ora usah anu. Pamadha mongko nyelonjoraken sapa sajune rijilahi ing sikil lorone astal apa ing suku lorone sajune. Para mongko ningali ing sajune cukup bagu astika iki sebagian pira-pira kancane sajune. Meman rupane wong hadoro kang hadir sapa man dari kalwaka ing kono-kono wektu. Bakana ngoten. Lan ana sapa rijila Abdul Qasim sikil lorone Abdul Qasim ya sajune niku iku kok tawarna mata teman wis ketok abuh apa sikil lorone. Terus enten tiyang dugi malih niki kancane. Terus ningali sikile sajune niku pun mabuh ing isor niku. Krana pancen wis pun boten enten ruhe, ruhe pun teng dugi pupu. Fakola moko dawuh sapa Ba'dul Astika wau. Mahada ya Abdul Qasim. Mau tawi apa? Iku ada iki aku ya Abdul Qasim terus kena apa iki kok malah samane kakang salat jane wis lore ora usah salat, cukup zikir ning ati wae. Wong ngono ya sik apa Gusti Allah. Dan niki sampeyan iki salat malah ati kabeh niki terus piye? Akhirnya jawab terus ngendi? Pak kula mongko jawab sapa sejune. Hadihi ni'amullah. Allahu Akbar. Seorang ngantuk ya. Hadiyu utawi iki abuh iku ni'amullah iku kira-kira nikmate Allah. Dijawab ngono ta. Ora kakehan alasan ora. Hadiyu ni'amullah. Allahu Akbar gak salah. Sing muni niku gak direkne. Salah kok. Pala mafaroro. Monggo nalikane wis rampung sapa junet min salat ing saking salate junet. Kala moko dawuh lalu maring sajune sapa Abu Muhammad Al-Jariri, Syekh Abu Muhammad Al-Jariri. Niki nggih koncone. Ya Abul Qasim laut ido jahat. Anu Abul Qasim niku sajune niku namine Abul Qasim. Abul Qasim sajune mbok sampean ya salat tapi mbok aja model lungguh ngono to. Wong wis rekoso banget ini mbok nganu wae. Turun miring salate salah turun miring faqala moko dawuh sapa sajune ya Abu Muhammad hadza waktu wujudi minnatin minnatillah Allahu Akbar ya Abu Muhammad hadza waktu iki waktu iku waktu wujudi minnatillah wektune wujude kanugrahane Allah taala wis aja mbok ganggu aku aja mbok apa wis iki aku wis arep ketemu Gusti Allah aja mbok ganggu wis Allahu Akbar terus salah yen ngoten falam ya zal monggo ora kinsir kinsir sapa sajune zalika falam ya zal monggo ora kinsir kinsir zalika yang mengkono-mengkono lakon salat apa sekolah jinsir-jinsir haluhu tiga isya junet ngerti ku sholat terus ngerti hatta mata sehingga sehingga sopoh isya junet rahimahullah ta'ala dan ku pantas sih ngerti lah nih ketepak tuh yang tenawasan loro rasa salat nah tapi orang ini penting membuat isya junet penting mergoni ku dianggap apa? Kanugrahan saking Allah subhanahu matalah lah nek kula sampean nganggep salat iku lak beban. Karena beban lek lara kena dinggo alasan ninggalno beban. Lah ngoten to. Lah nek sajune to ora. Salat iku dudu beban kok. Salat itu jalan menuju Allah dan salat itu telepon untuk sambung dengan Allah. Salat itu alat komunikasi kepada Allah. Ya jadi penting bagi sajune. Ngoten lho. Tapi padha-padha napa telepon kring-kring tutututututut. Tutututututut. Lek sampean wis duwe penemu. Tutututututut. Lah iki telepon age iki. Sampean ora ngene ta? Napa halo kawani to? Mergo arep age. Wis sampean ponis dhisik. Iki telepon arep nage mesti gak sama nangkat jatuhnya diangkat apa paling nage tapi lek sama yakin telepon ini telepon pacarku ini harus semayam tutututututut akhirnya pisang tau sih diangkat pisang orang sama nanti pindu-pindu dulu tutututututut halo yang itu mesti akhirnya ngangkat telepon itu semangat karena apa? Telepon itu alat komunikasi kepada kekasih semoga bentuknya bodoh telepon bodoh bentuknya tapi ya, telepon itu menjadi ancaman sampean mesti pegang ngangkat ya terserah sampean wirid itu sama nanggup beban apa sama nanggup kanugrahan ya enggak orang mesti ya kadang-kadang ya kanugrahan kadang-kadang ya beban mengurung mesti api ini. Wa qala lan dawasa al-Hasri Imam al-Hasri radhiyallahu anhu annasu yaquluna annasu yaqali menungso iku yaquluna padha ngucap sapa nas al-Hasri utawi Imam al-Hasri kula yaqulu ora dawuh bin nawawi kelawan pura-pura kesunatan wa alayya lan iku ing atase ingsun auratun utawi pura-pura wirid min hadis sababi saking awet saking tingkah nom lau taruh kula mulo ninggal sapa ingsun bila saking nawaku rokatan sak rokaat ae lau ditu moko yekine dipaidu sapa ingsun wonten wali jenenge Syekh Al-Hasri lha wong mung cerita Syekh Hasri ora tau salat sunah saruh kuwi salate ya salat wajib jamaah ta ora ngono ya iso makrifat iku bisa jadi wali namun orang yang penting orang sahabat kita tak sama kita akhirnya saya Hasri jawab iya itu kan itu orang-orang itu ngomong oleh Hasri orang salat Hasri orang dua salat sunat itu iya perlu di ngerti ini iya itu aku itu dua aurat semulai ngom sampai saya ini tak lakon terus lek sampai lakonku salat mulai nong sampai saiki otak tinggal sarok kata aku langsung kalau gusul aku sebaikkan tuh mati niku mana ya penting aurat wakala lantau sopoh Muhammad bin Sabit al-Banani radhiyallahu anhuma lama hadorot nalikane wis teko abi in bapak in sun opo sing teko al-wafatu sejo jahal kumoko kumantang sopo yang sun iku ulak inu nuntun sopo yang sun hueng abi nuntun asah hueng abi nuntun asahadata yang mata sahadat fakola moko dawu sopo abi limaring yang sun ya bunaya dakni pak ini kiwir di asahabi ya bunaya he anak yang sun dak ninggal sopo sirani yang sun Pak ini mongko sak temene ingsun iku fi wirdi ing dalem wiridan ingsun asabi ikang kaping 7. Iki iki rakaat salatan salaman sing kaping 7 aja mbok ganggu aku ora usah mbok ora usah mbok tuntun syahadat lan jawane anake lah. Arep sedo dituntun. Syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah kan mboten jawane ngono. Lah kok dhek malah luwih tegas wis lain alih-alih. Aku iki lagi salat salaman sing kaping 7 iki. Salah itu dengan sarah dengan orang temen. Aku lagi salah atau coba tuntun. Ngomong padahal terkenal itu saya Thabit al-Banani. Kalau ada usaha Abu Thalib al-Makki radhiyallahu anhu, wa mudawamatul awrodi, utawi ngelanggeno wiridan. Iku min akhlakil mukminin termasuk tata kramane prilakune akhlake pira-pira wong mukmin. Wa tariqul abidin lan dalane pira-pira wong kang ahli ibadah waya utawi aurat mudawamatul aurat iku mazidi iman tambahane iman wa alamatul iqan lan tengere tambah keyakinan jadi ampun kebijuk ampun kejebak kalih tukule warid utawa tukule aurat dudak diomongnya meter gampang ceritanya kalau bisa ngelakoni lah gampang kadang-kadang menurut saya loh begini berdasarkan pengalaman sih nanti diomong nih gue loh kali tiang-tiang yang tak pengalaman sok-sok ini muninnya ini gue tengah hati Munin niku teng jero ati niku. Krono atine wis resik ngene. Atine wis resik. Niku akhire terus. Sok-sok niku krungu enten. Bisik-bisik to. Pak wisik aja kare napa? Wisik. Ilham. Mula-mula ilham niku ngene. Kowe iki ora usah ngono. Wiridanmu lare nang. Kowe iku wiridan bagi apa? Wiridan iku lak egois, lak penting dhewe, sing enak aku dhewe. Moko jare Kanjeng Nabi khairun nas anfa'u minnas. Api-api yang menungso aku yang manfaat kamu menungso. Dan mau kau tahu mu pirang-pirang dengan tanya, terus buat tinggal wiridan terus piye? Lu yang apa yang mau nita mu kata bang lu wiridan? Aku kasih loh. Dari sendiri lagi. Dan yang lewat pinter, betul ngoten. Oh iya, ya, lewat aku tak nemu nita mu rasa wiridan deh. Betul ngoten. Ya aku yang dua kasih sok beli sih itu dijawab macam. Tak boleh aku kasih, aku yang aku kasih. Khairul amali adua mua. Api-api yang amal itu sih ngajet. Dan aku tu mengalih profesi ini gila terus bingung. Biasanya aku ambil bermagrib salat sunat. Lalu tu bermagrib tak guna mau ditamu. Ia lek tamu le ajet, lek orang ajet. Terus, kene tamu butuh yang pengen tanya. Orang buta yang pengen mulai. Yang penting aku bermagrib tetap wiridan. Jadi macam macam aje, macam macam tahu lah jangan lama le. Tahu lah bermagrib rasa rono paling sak lain lah ni lah. Kacang-kacang ni pun terus kacung macet antar bermagrib mulang dunia. Terus kondo tonggo-tonggo ni nun saya upa undang kemudian pulau tahuan kuliane. Ampun dinos, ampun liane cuma kali selongsong. Mungkin lek liane selongsong kali cuma ni aku kalau mulang ke madrasah. Nah, dalang itu sudah di buju ini. Pak nama itu. Mulang lah dari sepenjino. Ini diundang tanggane, tahlilan. Mitung dinani tanggane. Masuk sama orang buddha. Ini tuh gudanya harus pertahanan. Lihat itu yang teman. Kemudian. Yang teman. Terus dipikir. Iya. Dan ini penting. Jane. Ngapi itu itu penting. Loh. Mitung dinani masuk kata kok. Akhirnya terus gini aja di prena prena ini sini aku ada penduduan wesh mulai ini pas malam selok malam rebu. Nah akhirnya tonggo si Lian ini muni saya ini anu kok karena pak guru ya loh masih malam rebu diundang ya gendem kok. Nah akhirnya terus tonggo malam rebu terus Lian ini malam kok terus saya gak mulai gini ya gini aja gini ya ditegakkan duluan terus. Betul. Kalau ni wirid ni ku penting ni buat ni ku. Dan itu saja lah kalau najis tenang dipertahankan tenang. Susah tahu-tahu ni dia malu. Betul tak? Cara ni terus mudi. Ia muningnya tenun saya upa masar tahaman parani. Kalau makin buat sakit dari tahilan. Cuma neten butuh tahilan tu nggak ada yang berani kubur tak. Lek kalau cuci paling-paling ya fatihah kalau kamu sungguh. Tapi mungkin asmane bapak yang jenengan sinten sing dikirim dulu. Mungkin kalau tahu ini kali murid-murid kula teng sekolah, teng dunia, teng madrasah. Lho. Kan malah lagu itu sing dulu. Nah, kadang-kadang kula ora sampean lek moro niku bareng asar, wong gak ada oleh sampean suami karo sing dulu mah. Delalah anjure lek acara teng tetangga sampean ora iso teko, ora tanggone dualo-alo. Guru madrasah sista lho kemelungguan lan lan tanggone tahlilan ora tau gelem teko. Dene omongan wonten mawon. Nyatane kan wis omong karo sing duwe gawe iki to. Omong karo sing ndang lek iso teko tapi malah dijoli. Fatihah luwih akeh lho murid e akeh. Nah, tapi sing mungkin sesuai maklum. Ben. Sesuai maklum, maksudnya maklum sing ndi? Sesuai lek kepengin tahlilan kok tekani ustaz citok niku. Ya kudu dipasno malam Selasa atau malam Jumat. Ngoten lho. Pancen mertahane istiqomah aurat mangel dhewe. Mergo napa menungsa niku sing kathah nduwe bosen. Nggih. Wajib ngoten bosen. Padahal jelas dhewe sambut oleh tahun lagi ngelanggengno aurat niku termasuk akhlake wong mukmin. Buktine apa? Salat itu ya ajek. Waktune salat lha ben berubah. Ya ngoten niku waktune. Dalane wong ibadah niku kudu ajek. Mazidul iman, nggih. Ngelanggengno aurat niku nambah iman, dados pengerek keyakinan. Wa bi khabari lan dalam siji hadis. Anna Aisyah tasatana Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Iku suilat tau ditakoni sapa Siti Aisyah. An amali Rasulullah saking amali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Siti Aisyah, "Kana ono apa amalun ngamali Kanjeng Nabi iku dimatan amal kang banget langgeng." Amal sing banget ajek te, tegese blas ora tau kedot. Sekali janjian karo sapa, wis kowe lek ben malam Kamis rene ya ngaji karo aku. Niku ben malam Kamis ya ngaji karo niku senajan wong mek siji. Niku jenenge ajek. Mboten kaya kula ada repot-repot telepon, anu repot mbok iso budal. Nah, niku wis ora dimatan, malah pedot-pedot. Wa filadzil akhara lan dalem amal apal liyane neh hadis iki. Hadis sing diceritane Siti Aisyah. Karena Allah sapa Kanjeng Nabi tidak amalan, tekalane ngamal sapa Kanjeng Nabi amalan ing siji amalan atkona mongko bagusaken ngukuhaken sapa Kanjeng Nabi wa afdata lan tegese netepaken sapa Kanjeng Nabi wa amal. Coba jalane ngene, nambah menapa-napa Kanjeng Nabi niku mesti sah. Lan dilakoni kanthi temenan, mboten setengah-setengah. Mboten. Niku Kanjeng Nabi. Lah kula sampeyan niku sing kathah niku setengah-setengah. Nggih. Ora padha ajak. Niku lek pas seneng ngono maca Quran sak dalan 10 juz. Ora boleh kadung rasa seneng ra maca Quran. Kadung demen ngono lho. Prai-prai barang budal ngaji. Wong kadung salah-salah seneng sejak kandhane barang sekolah budal saya aku tak ndelok TV ya ngono. Niku wis mboten patek niru Kanjeng Nabi, nek Kanjeng Nabi semangate niku ajak. Abatan itu bisa subut, subut niku pancet acik kuat. Akonan niku kukuh, kukuh niku apa nih? Komplek. Kalau salat itu salat rukunnya dilakoni tenan. Sak sunat sunat ini tuh jadinya kukuh. Dan ini angger, maksudnya betul kukuh. Kalau mah sokok papat terus mau anak payone, tapi kayak anak kebiope kalau mestare. Niku lah kukuh, lek kukuh niku rapat. Kuncinya enak, lawannya enak, klosonnya enak, sembarangnya enak, komplit itu jenis kukuh. Kalau orang sholat ya, sunatnya dilakoni kabeh, wudhunya dipenuhi tenang, sujudnya tumakni nasih tenang, itu jenis akona. Dan kalau sampai ajet, akeh, tapi serampangan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau kita tak alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hamdalah, hamdalah, hamdalah, hamdalah, hamdalah, hamdalah, hamdalah, hamdalah. Mulai nunggu tadi pun betul akona, betul akona. Mereka jadi lebih di akona. Wah, nue, ini betul nututi sing jeru. Eh, orang tak ditututi jeru berbantar jeru. Jopo yang menurut batas yang jopo, jopo dikenali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Laiso, jopo sukses jeru penglima apa? Betul. Paham ya? Jadi itu akona itu buat ini. Jadi kan jadi lek ngamal apa-apa akona. Akona itu dikompleti tenang. Ya. Wa fil khabaril masyhur. Lan ing dalam hadis al masyhur kang wis terkenal. Ahabbul amali utawi luwih den senengine pira-pira amal. Ilallah mung Gusti Allah Taala iku adwamuha. Luweh ajeke ngamal wa in qala sanajan titik apa ngamal. Nah malah sekadar sedikit lah ajek itu Allah sedemen lelek jenengane wong Jawa napa? Kancil karo karo napa? Karo keong keong ini geremet gaya ini geremet tapi orang ajek dikoncongnya apa? Ajek, geremet, ajek ke jamaah wah itu dikalah-kalahnya ajek bawa. Sama ngertos ayat Ayat ini kan nyedot banyu, saya sedotan pinten mililiter. Sidik banget ya. Tapi kan bendino. Kategori tak pantai nyedot, sidik-sidik itu nyedot. Nah, tapi lah nyedot aja, itu sesuai itu gede diri. Gila? Nah, malah lah, orang aja, gombor, malah gacet. Itu malah halum, itu orang aja. Saya aja. Nih, jadi kan nampak kan itu aja orang kerosok mormorot lagi. Gila, jajal sama nulisan kan apa? Ambekan orang aja. Aku tak ambekan semua wakil, paling lu gak ambekan. Oh, itu terus semua aja. Ini orang rumah sama dia. Siti tapi yang penting aja. Ini gue bisa nih malah urek. Katimbang jahatnya kan. Kok gede-gede, tapi orang aja itu jenisnya banjir. Iya, banjir, banjir ini kalau sisi acep tenggorokan bisa seger, tapi lah wah, itu mutah. Ini gue ngamal gue mirip, gue sih acep sama jam sedih. Bungki, bapak dengan saya paling itu tolong, sakit ngamal yang kan acep. Kalau kita tutup kali semua alfa, ph. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tabaraka wa ala sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fi ni'amihi wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika allahumma salli ala sayyidina Muhammad allahumma salli ala sayyidina Muhammad اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته